Hei kamu yang di belakang situ, ku ingin engkau tahu. Bila di kau menutup pintu, ku kan tetap menunggu. Usah kau resah selalu, yang lalu biar berlalu. Selama mentari menyinari dunia fana ini, ku harap tak kau tutup pintu, biarkan ku termangu. Saat pintu kau buka, ku akan tetap